Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala naf'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Babu jawazil istilqa'i. Udawi iki kubab nerangno wenangi turu melumah alal kofa ingatasi gidok ya, jadi tidur melumah gidoke nengisor, ngerti gidok kan? Nah, situ ini belakang kepala itu namanya gidok. Jadi nggak apa-apa tidur terlentang, itu nggak apa-apa. Wajahnya menghadap ke langit, belakang kepala ada di bawah, tidak masalah, boleh. Wawat ihdar rijlaini lan nyelehno salah si jinisi keloro, lan nyelehno salah si jinisi keloro. Diselehno alal ukhro ingatasi sikil kang liyo, gak apa-apa. Jadi jenengan tidur dengan cara kaki yang satu berada di atas kaki yang lain. Ini tidak apa-apa. Kala idalam ya khof. Ayo Rene, sapa iku? Singitan. Gini. Idalam ya khof ing dalam nalikane ora wedi sapa wong. Inkisyafal aurati ing terbukae aurat. Inkisyafal aurati ing terbukai aurat. Jadi kalau enggak takut terbuka auratnya, enggak apa-apalah ya, tidur semikian. Wa jawazil qu'udi lan wenangi lungguh, bolehnya duduk mutarabbian hale bersila. Duduk bersila enggak apa-apa. Wa muhtabian lan ason-ason. Lungguh ason-ason. Jadi lungguh ason-ason itu ngeten iki. Ya kaya asu nih, Mas. Ini. Ngeten iki lho, ha. Iki jenenge lungguh ason-ason. Lah apa ngoten niku? Nggih. Enak kan lungguh kaya ngoten niku nggih? Enak pol nih. Kala an Abdillah ibn Zaidin radhiyallahu anhuma annahu setuhune Abdullah bin Zaid iku ro'a ningali sapa Abdullah Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqian hale wong kang tidur melumah terlentang. Hale wong kang tidur melumah fil masjidi ing dalam masjid. Tanya Nabi tidur terlentang di dalam masjid. Wadian hale wong kang meletakkan rijlaihi ing sikil lurune Kanjeng Nabi. Alal ukhra ing atase sikil kang liya muttafaqun alaih. Ngoten. Kanjeng Nabi tidur-tiduran di masjid. Oh, berarti tidur di masjid ndak apa-apa. Nggih. Ndak apa-apa tidur di masjid. Kala memang sebaiknya masjid itu dibuka saja. Dibuka umum 24 jam. Ya. Walaupun itu cuma serambinya. Yang dalam dikunci karena mungkin ada alat-alat masjid yang khawatir ya. Itu yang dalam dikunci, untuk serambi dibuka saja. Biar orang-orang yang ingin misalnya tidur di masjid itu punya kesempatan. Luwih apik tidur di masjid kan toh. Nah, yang meneh yo gak bayar daripada nang hotel ya toh. Ini larang misalnya. Mendingan nang masjid engko ada unsur iktikafnya juga, ngoten niku. Kala jadi ojo dilarang tidur di masjid. Lu saiki ana tulisane dilarang tidur di masjid. Ngono niku piye? Walaupun gak apa-apa tapi yo nyalahi aturane Kanjeng Nabi ngoten niku. Ora ono zamane Kanjeng Nabi kok ono tulisan dilarang tidur di masjid itu gak ono ya. Kala fil masjid gak apa-apa. Ya tidur di masjid enggak masalah. Lebih baik di sana daripada nanti di pom atau siapa. Kalau di masjid ada adzan ya kita bangun nggih. Nek nang pom sapa sing bangunno. Kala fil masjid ing dalam masjid wadian ihda rijlahi alal ukhra muttafaqun alaih. Ngoten sebaiknya nanti masjid ngoten nggih di rumah jenengan nanti kalau punya masjid dibuka saja. Kasihan orang-orang yang dalam perjalanan jauh, niku kasihan bener itu. Tapi alhamdulillah sekarang banyak masjid itu yang memang dibuka ya untuk perjalanan-perjalanan jauh. Sebelum masjid sudah diumumkan, ini akan ada masjid ini ya. Luas, enak, jedingnya semuanya bisa buat istirahat. Kala nah, di Jawa Timur ada di masjid memang terkenal apa dibuat berhenti oleh para musafir. Mesti ruwami mobil-mobil di sana itu. Saking terkenalnya malah sampai ramai saiki. Turu malah gak iso. Memang terbuka umum. Pinggir-pinggirnya banyak sekali penjual kaki, dagang kaki lima karena memang banyak sekali orang yang di situ. Banyak kalau di Jawa Timur, pinggir-pinggir jalan itu masjid memang dibuka, okay. Tapi ya ada satpamnya gitu. Ada satpamnya yang menjaga. Kala wa an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu qol ngendika sinten Jabir kana ono sinten annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ida sholla ing dalem nalikane selesai salat sinten Kanjeng Nabi jalasa mongko lungguh tarabba'a mongko lungguh al-fajro ing sholat fajar, sholat subuh ya. Tarabba'a mongko duduk bersila sinten Kanjeng Nabi. Mongko duduk bersila sinten Kanjeng Nabi. Fi majlisihi ing dalem majlisi Kanjeng Nabi. Jadi setelah sholat Kanjeng Nabi duduk di tempat beliau sholat tadi. Diam di situ. Sampai kapan subuh Kanjeng Nabi ini? Ya Allah ini Kanjeng Nabi. Hatta tatlu'a sehingga metu. Opo asyam susrengingi. Opo asyam susrengingi. Hasna'a halib padang. Halib putih. Hasna'a halib padang. Halib putih. Jadi setelah subuh gak tidur Rasulullah. Masya Allah. Kala. Jadi setelah subuh gak tidur. Sampai matahari terbit. Nah, Kanjeng Nabi duduk di situ di tempatnya Kanjeng Nabi sholat sampai matahari terbit baru pulang Kanjeng Nabi. Lapo Kanjeng Nabi nengkuno apa dolanan HP ora ono saben pian HP. Zikir Kanjeng Nabi nggih. Zikir sampai matahari terbit. Pahalane padha karo wong kang haji niku. Nek gelem zikir sawise sholat subuh sampai matahari terbit. Hadithun sohihun utawi ikiku hadithun hadith sohihun kang soheh. Gala rawahu ngriwetaken ing hadith sopo Abu Dawud. Wa khairuhu lan liyani Abu Dawud. Biasani da kelawan piro-piro sanat sohihatin kang sohihah. Biasani da kelawan piro-piro sanat sohihatin kang sohihah. Ini nunjukno bolehnya duduk bersila. Nah, setelah sholat juga, ya sing apik niru Kanjeng Nabi duduknya bersila di majelisnya. Ojo mundur. Fi majelisih. Di mana jenengan itu sholat, maka disitulah jenengan duduk setelah sholat. Ojo pindah. Selama jenengan gak pindah, malaikat akan memintakan ampun pada jenengan. Selama gak pindah, ngono tapi abot ya. kebanyakan pindah, mbu memburi, mbu mojok, mbu nanti. Ya, itu kebanyakan orang-orang. Padahal sunnahnya tidak pindah, diam di situ, tetap membentuk barisan, duduk bersila nggak apa-apa. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu maqal ngendika sinan Ibnu Umar raaitu ningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala bi fina'il ka'bati ing dalam halaman Ka'bah bi fina'il ka'bati ing dalam halaman Ka'bah muhtabian hale wong kang duduk ason-ason biyadaihi kelawan tangan luruni Rasulullah hale duduk ason-ason biyadaihi kelawan tangan luruni Rasulullah hakadha hale koyok mengkini wawasrofalan nyifati sopo Ibnu Umar wawasrofalan nyifati sopo Ibnu Umar menjelaskan biadaihi kelawan tangan luruni Ibnu Umar. Biadaihi kelawan tangan luruni Ibnu Umar. Al-ihtiba'a ing ihtiba'ing lungguh ason-ason. Wahuwa uti al-ihtiba' iku al-kurfuso'u. Iku al-kurfuso'. Bodoh ihtiba' karu kurfuso'. Itu lungguh ason. Tadi lungguh. Lungguh nyantai. Iku jenis lungguh ason-ason. Lungguh apa? Lungguh nyantai. Ngeten niki. Nah, niki jenenge lungguh napa ihtiba. Ngeten niki. Ihtiba. Qala rawahul Bukhari. Qala riwayatna ing hadis sapa al Bukhari. Wa an Qailata lan saking Qailah binti Mahromata yang dadi anak wadone Mahromah. Qala ngendika sinten Qailah? Ra'aitu ningali sapa ingsun annabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi iku qaidun iku wong kang lungguh al-kurfusa'a kelawan lungguh ason ason duduk seperti tadi ndak apa-apa. Falamma ra'aitu mongko semangsane ningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhasyi'a kang khusyuk fil jilsati ing dalam duduke ketika saya melihat Kanjeng Nabi khusyuk dalam duduknya ur'itu mongko ndredeg sapa ingsun gemetar sapa ingsun uru itu mongko gemetar sapa ingsun minal faroki krono wedi melihat Kanjeng Nabi duduk khusyuk saya gemetar karena takut kepada Kanjeng Nabi khusyuk Kanjeng Nabi rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Daud wa Tirmidzi lan Tirmidzi kala wa an Syarid bin Suwaid lan saking Syarid bin Suwaid duduk dengan model bagaimanapun itu diperbolehkan ya, karena sing haram. Kala radhiyallahu anhu kal ngendika sinten Syarid bin Suwaid ngendika ngeten marro lewat kala marro lewat bi ketemu kelawan ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana hali utawi ingsun wa ana hali utawi ingsun iku jali sun wong kang lungguh hakadha hali kaya mengkini waktu itu saya duduk begini wakot wadok tulan teman-teman meletakkan sopo ingsun yadia ing tangan ingsun saya meletakkan ing tangan ingsun al yusro kang kiwo kholfa dohri ing dalem burine geger ingsun ini jadi yang kiri diletakkan di belakang punggung ngeten. Ngeten apa piye? Ngeten ndurukan punggung. Wataket tulan bersandar sapa ingsun gamangane ngoten. Ala aliyati yadi ing atase poke tangan ingsun. Iki aliyati yadi iki. Iki jenenge aliyati yadi poke tangan ingsun. Jadi dia duduk ya, yang tangan kanan dibuat sandaran, ini yang ini diletakkan di belakang ngeten. Ambuh modeling ngoten yang tangan kanan dibuat sandaran, yang tangan kiri diletakkan di belakang punggung. Fakola mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi ngendika ngeten atak udu ana to duduk sapa sira. Ana to duduk sapa sira ki datal maghdubi alaihim kelawan kaya duduke wong-wong kang dimurkai. Kedatal maghdubi alaihim kelawan kaya duduke wong-wong kang dimurkai. Oh, rawahu ngatakan ing hadis sapa Abu Dawud bisnadin kelawan sanad sohihin kang sohih. Kala babu adabil majlisi udawi kiku bab nerangno piro-piro etika ni majlis wal jalisi lan konco lunggu etika ni majlis yuk koyo piye ngani. Kala an ibni Umar radhiyallahu anhuma kal ngendika sinten Ibnu Umar kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimanna ojo ngedekno temen ya la yuqimanna ojo ngedekno temen sapa ahadukum salah siji ne sira kabeh rajulan ing wong lanang rajulan ing wong lanang min majlisihi saking nggon lungguhe rajul summa yajlisu nuli lungguh sapa rajul raju ahadukum summa yajlisu nuli lungguh sapa ahadukum fihi ing dalam majlisihi enggak boleh tidak diperbolehkan seseorang itu menyuruh berdiri orang dari tempat duduknya lalu tempat itu ditempati. Walhasil kalau itu tempat umum, maka yang pertama kali datang itu yang paling berhak menempati. Itu kalau tempat umum, sehingga tidak diperbolehkan siapapun untuk mengusir orang yang telah menempati tempat tersebut. Haram hukumnya. Baik setelah itu dia tempati sendiri atau tidak dia tempati. Mengusir orang itu tidak diperbolehkan, kecuali minta izin. Sing halus. Nah, punten, ini. Terus pun nak jenengan pindah mereka, ngaten gak umpama sing halus minta kerituannya, nak ngusir buat nangsal. Walakin tawasau tetapi ini gawe jembaro sopo siro kabeh. Tetapi ini tawasau gawe jembaro sopo siro kabeh. Berbuatlah lapang, lapangkanlah majelis. Geser itu pantatnya. Watawasahu lan gawe jembar sopo siro kabeh. Ngono. Dadi gawe yo jembar yo kowe, ojo ngrapet-rapetan nek ana kanca teko, majelisnya masih bisa muat, maka masukkan itu dalam majelis, ngoten. Dadi ditata yang baik, ngoten. Itu majelis sing ngono. Gala wa kana lan ana sapa Ibnu Umar. Iku ida koma ing dalem nalikane berdiri lahu krono Ibnu Umar. Iku ida koma ing dalem nalikane berdiri lahu krono Ibnu Umar sapa rajulun wong lanang min majlisihi saking nggon lungguhe rajul min majlisihi saking nggon lungguhe rajul lam yajlis mongko ora lungguh sapa Ibnu Umar fihi ing dalem majlisihi muttafaqun alaih. Dadi Ibnu Umar ketika datang lalu orang menyingkir dari tempatnya, maka Ibnu Umar tidak mau menempati tempat itu. Khawatir apa masuk dalam dawai Kanjeng Nabi ini la yuqimanna ahadukum. Walaupun dia suka rela sebenarnya datang karena Ibnu Umar datang untuk menghormati Ibnu Umar, dia menyingkir supaya tempat itu ditempati Ibnu Umar. Walaupun suka rela, tapi enggak mau Ibnu Umar. Wirah ini kata koyo ngoten. Khawatir pindahi krono malu saja. Karena kebanyakan orang itu sangat berat untuk pindah dari tempat yang sudah dia tempati. Ya kan? Berat itu geser pantat itu. Iya. Iya. Awalnya sing lemu-lemu ya. Dari saya. Ya bukti ini. Ayo sing buri maju. Wangele pol. Ya toh. Ngunukui. Padahal ini apik loh. Ngono to yo wangel pol. Ayo sing kene pindah rene ngono wo wangel. Nek ketika ana penjali ngono ya ora pindah-pindah. Ngono ya. Niku bukti karena itu nek ana wong berdiri karena ada sampean datang sebaiknya jangan tempati tempat itu. Kecuali orang itu benar-benar memohon pada jenengan, monggo-monggo jenengan mriki loh ngoten iki. Untuk ngelegakno dhewe ya, untuk menyenangkan hatinya, jenengan duduk saja di situ. Lah ngoten. Monggo nek diduduki malah ngamuk dhewe. Wes. Ngoten niku biasa wong. Kala muttafaqun alaih ya. Jadi biasanya orang itu sangat berat untuk disuruh pindah. Sekadung enak mancep bokong ya disuruh pinggah-pinggah ngoten iki. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah satuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendika sinten Rasulullah ngendika ngeten idza qama ing dalem nalikane berdiri. Idza qama ing dalem nalikane berdiri sapa hadukum salah siji ne sira kabeh. Min majlisin saking majlis sumaruja'an nuli kembali sopo ahadukum ilaihi marang majlis fahuwa muka utawi ahadukum iku ahakku lebih berhak bihi kelawan majlis iku ahakku lebih berhak bihi kelawan majlis rawahu ngriwetaken ing hadis sopo muslimun imam muslim. Ketika seseorang berada di suatu majelis, lalu dia berdiri untuk melaksanakan hajatnya. Untuk ke jeding misalnya, atau ke apa, untuk ambil apa. Lalu dia ingin kembali lagi. Maka tempat yang tadi ditinggalkan, itu masih menjadi hak orang tersebut. Nggak boleh ditempati orang lain. Dan majelis pengajian misalnya. Nah, mari ada si fulan keluar. Ya. Karena ingin qadil hajat. Maka di belakangnya itu tidak boleh merengsek ke depan. Tempatnya fulan ditempati tidak boleh. Haram hukumnya. Iya. Yeah. Karena ini haknya si fulan tadi yang ke belakang untuk qadil hajat. Ini jarang orang melaksanakan. Bukan jarang yang tahu, tapi jarang yang melaksanakan. Ya, biasanya kalau di majelis itu orang keluar langsung ditempati. Padahal dia mau kembali lagi. Dia cuma ingin ke jeding, ingin qadil hajat, ingin buang air kecil. Mau kembali sudah kosong. Kok sudah kosong? Sudah dipenuhi ternyata. Loh, gelo nomboten hati ini. Gelo banget nih. Ya, marah hatinya. Nah, ini dosa sing nempati. Maka sebisa mungkin, jenengan jangan menempati tempat yang sedang ditinggalkan orang. Kalau dia ada kemungkinan kembali ke tempat tersebut. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu maqala ngendika sinten Jabir iki atikane majelis kuna ana sapa kita iku ida ataina ing dalem nalikane nekani sapa kita iku ida ataina ing dalem nalikane nekani sapa kita annabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalasa mongko duduk sobo ahaduna salah si jini kita hai tu yantahi ing dalam dinigon tumeko sobo ahaduna unu. Jadi kalau sahabat datang kepada Kanjeng Nabi bareng-bareng maka mereka duduknya ya tempat di mana mereka sampai mendekat kepada Kanjeng Nabi. Sampainya di mana tidak sampai mereka itu kok memiyak-miyak barisan. Ayo mikir, oh tak maju. Loh, mboten. Kalau di belakang yo intui di belakang yo di belakang. Tidak sampai merobek-robek soft. Ya ngoten niku. Kala rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi lan Tirmidzi. Itu nang di Fatimah itu. Karena siapa itu? Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala lan ngendika sinten Tirmidzi haditsun hasanun. Pakala lan iki kasinten Tirmidzi hadisun hasanun utawi iki iku hadisun hadis hasanun kang hasan. Kala wa an Abi Abdullah rupane Salman Al Farisi radhiyallahu anhu. Kala ngendi kasinten Salman, kala ngendi kasinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yaktasilu rajulun yaumal jumu'ati. La yaktasilu ora ora adus sapa rajulun wong lanang yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumat wa yatathaharu lan bersuci sapa rajul mastato'a kelawan kadar kemampuane rajul mastato'a kelawan kadar kemampuane rajul min tuhrin saking bersuci wayadahinulan memakai minyak sapa rajul min duhnihi saking minyake rajul. Duhn itu biasanya minyak rambut, ngoten. Jadi sunnah pakai minyak rambut, tapi jarang-jarang saja, jangan tiap hari. Aw yamassu utawa demek sapa rajul minti bibaitihi saking minyak wangine omahe rajul. Summa yakhruju nuli keluar sapa rajul. Summa yakhruju nuli keluar sapa rajul fala yufarriqu nuli ora memisah sapa rajul. Fala yufarriqu nuli ora memisah sapa rajul baina tsnaini ing dalem antaraning wong loro. Qala summa yusolli nuli sholat sapa rajul ma ing perkara kutiba kang diwajibna apa malahu marang rajul. Qala ditetepno manane diwajibna ditetepno. Summa yunsitu nuli mendengarkan sungguh-sungguh sapa rajul. Iza takallama ing dalem nalikane berbicara sapa imamu imam. Kalau orang demikian piye illahu firo kecuali di ngapura lahu marang rajul apa madusa benahu kang ing dalem antarane rajul saat itu juga wa bainal jum'ati lan ing dalem antarane jum'at al ukhra kang liya rawahul bukhari. Orang hari Jumat mandi lalu bersuci semampunya menggunakan minyak rambut, minyak wangi keluar dari rumah menuju masjid tidak memisah barisan. Ya, yeah. Jadi nek kebek ya wis gak usah dipiak-piak sofnya. Lalu dia sholat mendengarkan khutbah maka dia diampuni dosanya antara Jumat itu dan Jumat yang lain. Sing gurung dilakoni ini loh, dosane wis di ngapura dhisik. Itu tapi syaratnya kalau yang ngatain ini. Wa an Amr ibn Su'aib bin an abihi saking bapai Amr an jadihi saking bayi Amr radhiyallahu anhu anna Rasulullah setuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Rasul ngendika ngene la yahillu ora halal tidak boleh li rajulin marang wong lanang apa ayu fariqo apa yento memisah sapa rajul apa ayu fariqo apa yento memisah sapa rajul baina tsnaini ing dalem antarane wong loro illa bi idznihima kecuali kelawan idzine tsnaini. Enggak boleh memisah di antara dua orang yang sedang duduk. Jadi ada dua orang duduk maka sama enggak boleh duduk di tengah-tengahnya kecuali dengan izinnya. Loh ini kadung akrab bicara kok, kadung enak ngomong, lalu sampean duduk nengah-nengah. Lah ini jenengan ganggu kesenangan orang. Gitu. Ah niki bahaya nih. Galak, kecuali duduk pacaran. Saya red wise itu, red. Galak, wis paham ya, itu cara duduk itu. Jadi kalau ada teman sedang jagongan, asik ngomong, jenengan jangan berada di antara keduanya. Kalau mau duduk minta izin. Wah, gabung-gabung ya, gabung ya. Nah, ngono, jadi nek nanti ya kalau mereka tidak membicarakan hal-hal yang rahasia, yang tidak mau sampean ikut, nah maka aja langsung duduk, berlangsung neono rahasia langsung meneng kabeh, sampean menjadikan apa namanya kebahagiaan mereka hilang. Oh lagi enak-enak bahas sampean teko malah gak bahas, hilang wis muti kronono sampean, gak mut maning. Weh nanti bahaya. Ya makanya izin dulu. Kalau lebih baiknya jangan diganggu. Kalau ada dua orang lagi serius ngobrol, jangan diganggu. Qala rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Wa qala lan diko sinten At-Tirmizi haditsun hasanun. Utawi iki ku haditsun hadits hasanun kang hasan. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam suwiji ni riwayat li Abi Daud kang kadwi Abi Daud. Utai dawuh la yu jelas ora kena dilunggui apa bena rojulaini ing dalam antarane wong lanang loro ya gak kudu wong lanang wong wedok loro padha ae illa bi idznihima kecuali kelawan idzine rojulen tidak boleh diduduki tempat antara dua orang laki-laki kecuali atas seizin keduanya. Wa an Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku lakna nglaknat sinten Rasulullah man ing wong jalasa kang lungguh sapa man wastal halqati ing dalem tengah-tengahe halaqah ngene maknane Rasulullah itu melaknat orang yang duduk di tengah halaqah. Artinya dia memisah-misah barisan. Ngono ini mana nih? Oh, halaqah sudah dibentuk bundar, lalu dia miyak halaqah. Lo ini enggak boleh. Ente duduk saja di belakang halaqah itu. Jangan di depannya. Paham nih? Karena ini berarti merusak halaqah, merusak barisan. Itu yang dimaksud mriki. Rawahu Abu Dawud, riwayat ing hadis sapa Abu Dawud bi isnadin kelawan sanad hasanin kang hasan. Wa rawalan ngriwayat no sapa At-Tirmidzi an Abi Mijlazin saking Abu Mijlaz anna rajulan sedune wong lanang. Iku ko ada lungguh sapa rajul wasto halqatin ing dalam tengahe kenek wasato kenek wasto macane ya wasato halqatin ing dalam tengahe halaqah tengahe majelis faqala mongko ngucap sapa Hudzaifah malunun utawi rajul iku malunun dilaknat dilaknat ala lisani Muhammadin ing ngatasé lisané Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, iki wong dilaknat iki. Dilaknat oleh Kanjeng Nabi. Mergane Kanjeng Nabi melaknat orang yang duduk di tengah-tengah halaqah, artinya memisah-misah barisan. Aula ana utawa muga-muga nglaknat sinten Allah Allah. Kala ing rajul ala lisani Muhammad. La'anang laknat sinten Allahu Allah ala lisani Muhammadin ing atase lisane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngelaknat man ing wong jalasa kang lungguh sapa man wastol halqati ing dalam tengah-tengah halaqah. Wastol halqati ing dalam tengah-tengah halaqah Allah. Galang diko sinan At-Tirmidzi hadithun hasanun sohihun. Udawi iki iku hadithun hadith hasanun kang hasan. Sohihun kang soheh. Wa Nabi Sa'idin lan saking Abi Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu kol. Ngendiko sinan Abu Sa'id. Sami tu krungu sapa ingsun. Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kulu haling ngendika sinten Rasul ngendika ngeten khairul majalisi ausaha. Khairul majalisi utai luweh baguse piro-piro majelis. Khairul majalisi utawi luweh baguse piro-piro majelis iku ausaha. Iku luweh jembare al majalis. Ya. Jadi majelis yang paling baik adalah yang paling luas, yang paling longgar. Karena ini nanti enggak ada desak-desakan, ya, enggak ada himpit-himpitan. Akan ini enggak ruangan ini sing gede pisan. No. Nek duit-duit, kayak omas sing gede pisan. No. Jadi nek tamu nih sing teko itu ben jembar ya so. Terima kasih. Gala khairul majalisi ausauha. Jadi majelis ngaji sing paling apik sing jembar. Ojo sing rupek. Ngono niki masyaallah. Makane niki kula ngaji malam Selasa niku padhe dipindah nang masjid. Mergane tempate iku sadurunge gak teng masjid sempit. Pokok jelu-jelan ngono kan. Nek pas teko gak ono sing repot teko kabeh jelu-jelan, wae dipindah nang masjid ben gak jelu-jelan. Khairul majalisi ausauha. Rawahu ngriwayataken ing hadis. Tapi nek nang masjid gak oleh rokokan ngono. Gak ada ya toh. Masa masjid rokokan rek. Nang masjid. Ala ya wong gelem ora apa-apa sae. Tapi konsekuensinya Pak, nanti kalau di masjid gak boleh rokok lho. Waduh, ya wis gak apa-apa, ya wis, enak wae. Kala rawahu Abu Dawud bi isnadin kelawan sanad sahihin kang sahih ala syartil Bukhari ing atase syarate Imam Bukhari. Kala wa an Abi Hurairah lan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong jalasa iku lamun duduk sapa man fi majlisin ing dalam majlis, barang siapa yang duduk di suatu majlis, majlis apa saja, fakathuron nuli akeh fihi ing dalam majlis apa lagotuhu, apa lagotuhu suarane omongan nih majelis, omong-omongan campur nih wes, itu jenis lagot, omong-omongan campur tidak bisa diketahui ki omong apa, ngomel karpe dewi, biasa yang ngoten gih, sama majelis ngomong dewi, jenis lagot. Fakola mongko ngucap sopeman kobla ayakuma, fakola mongko ngucap sopeman kobla ayakuma ing dalam sadurungi yento berdiri sopeman. Qabla ayyaquma ing dalam sadurunge yen to berdiri sapa man min majlisihi saking majlisi man zalika yo mengkono-mengkono majlis ngucap ngene niki jenenge doa kafaratul majlis ciri sampeyan ngono subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira kecuali di ngapura lahu marang man opo perkoro duso kana kang ono opo ma iku fi majlisihi ing dalam majlisi man dalika yo mengkuno majlis di Jogja ini luar biasa nih. Niki mesti diamal loh ya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Niki mesti diwaca nih ini majlis-majlis, padahal majlis ini bukan majlis rame, majlis zikir, mesti diwaca. Masya Allah, ganjarannya akeh nih. Nek majelis zikir wis lah, zikir iku dadi kafaratul majelis. Allahumma sholli ala Muhammad iku kafaratul majelis juga niku, nggih. Nah niku khususe nek diwacana niki subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dadi ana apa-apa sadurunge keluar dari majelis baca ini. Monggo saderenge kita napa namine ngrampungi acara niko kita wa sareng-sareng doa kafaratul majelis. Lah ngono biasa ibu-ibu acara ya toh. Nah iki di ngeten iki dibiasakan. Iya, dibiasakan. Gala supaya dosa-dosa yang ada di majelis itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Gala iku nek dosa cilik, nek dosa gede ya ora iso nek ditobati. Nek ngrasani ya kudu njaluk ampun kepada wong sing dirasani. Wong kadang sak majelis saling rasani kula sing pojok iku terencohan. Kuru turuan mana mana. Ora iso niku kudu ngomong sepurane Johan aku tadi ngrasani awakmu. Tak rasani kuru turuan ngono pamane. Ya kudu ngomong ngono. Gala rawahu atin midiyu. Nek mboten saged. Mergane niki termasuk dosa gede, kudu ditobati. Rawahu riwayatake ning hadis sapa atin midiyu Imam Tirmidzi. Qala lan ngendika sinten Tirmidzi hadisun hasanun sahihun wallahu alam. Ya rabbana darafna bi anna naqdarafna.